kasih sayang yang engkau berikan begitu sangat berarti untukku, yang terbaik dalam penantianmu. Selalu kau berikan untukku, sungguh kau sempurna. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bunda, kau sangat berhati mulia. Karenamu aku bahagia, sungguh kau surga di dalam duniaku. Jika harus berpisah, aku kan selalu mendoakanmu. Walau kita jauh, sempurna. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bunda, kau sangat berhati mulia. Karenamu aku bahagia, sungguh kau suka.